wa ala lisani rasulih. Berkata Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, saya katakan wabillahi taufiq, bahwa para ashabul hadith yang berpegang dengan kitab dan sunnah, semoga Allah menjaga mereka yang masih hidup dan semoga Allah merahmati yang telah wafat, seluruhnya mempersaksikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan keesaan wahdaniyah, dan mempersaksikan untuk Rasulullah SAW dengan risalah dan nubuwah. Risalah kerasulan, nubuwah kenabian. Wa ya'rifuna rabbahum, dan mereka para ashabul hadith mengenali Rabb mereka dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya yang disebutkan di dalam wahyunya, di dalam tanzil yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang dipersaksikan dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuai dengan apa yang diriwayatkan di dalam akhbarus sahih, di dalam berita-berita yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih. Wa naqalathu al-'udul, yang dinukil oleh orang-orang adil terpercaya, thiqat, yang jujur dan terpercaya. Wa yuthbituna lahu, dan menetapkan untuknya azza wa jalla apa yang disebutkan oleh dirinya di dalam kitabnya, min al-Qur'an, dan juga apa yang telah ditetapkan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian di dalam matannya, bahwa ahlus sunnah ashabul hadis mengimani keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenali Rabbnya dengan sifat-sifatnya yang disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Wala ya'taqiduna tashbihan, masih selanjutnya ucapan dalam matan karena bersambung, karena masih berkait, maka saya selesaikan dulu baru kita baca syarahnya. Wala ya'taqidu tashbihan, dan mereka tidak meyakini penyerupaan. Semua sifat-sifat yang ada dalam Al-Qur'an tidak sama dengan makhluknya. Semua sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis tidak sama dengan makhluknya. La ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqih. Mereka ahlus sunnah tidak menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Fayaquluna innahu khalaqa Adam biyadihi kama nassa subhanahu alaih. Mereka ashabul hadith mengatakan bahwa Allah benar-benar menciptakan Adam dengan tangannya. Kan disebutkan di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini diterima oleh ahli sunnah dan menyatakan dengan ikrar bahwasanya benar-benar Adam diciptakan Allah dengan tangannya, dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi la ya'taqiduna tashbihan, tetapi tidak meyakini penyerupaan. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Wala yuharrifuna al-kalam an mawadhi'ih, dan tidak merubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Tidak menyelewengkan maknanya kepada makna-makna lain yang tidak terkandung di dalamnya. Bihamlil yadaini 'alan ni'matain aw al-quwwatain, seperti menyeret makna al-yadain kepada makna dua nikmat. Al-yadain, dua tangan. Diselewengkan maknanya menjadi dua nikmat. Awil quwwatain, dua kekuatan. Ya iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan dua kenikmatanku? Kata mereka. Atau yang aku ciptakan dengan dua kekuatanku? Tidak. Ahlu sunnah, ashabul hadis, para imam-imam ahlu sunnah, semuanya sepakat. Menyatakan bahwa Allah benar-benar menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Tetapi tentunya tangan Allah tidak sama dengan makhluknya. Berbeda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak dengan tahrif al-mu'tazilah walal jahmiyah ahlakahumullah. Tidak menyelewengkan maknanya kepada makna-makna lain seperti yang dilakukan oleh mu'tazilah atau oleh Jahmiyah. Semoga Allah membinasakan mereka. Wala yukayyifunahuma bikayfin. Dan tidak pula mempertanyakannya dengan pertanyaan kayf. Kayak apa tangannya? Tidak. Ini ahlus sunnah. Aw yushabbihunahuma biaidil makhluqin. Dan tidak pula menyamakannya dengan tangan-tangan para makhluk. Tashbih al-musyabbiha, seperti penyerupaan golongan musyabbiha. Khadalahumullah. Semoga Allah menghinakan mereka. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sangat jelas sekali. Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah menyatakan bahwa ahlus sunnah ashabul hadis memiliki prinsip pokok keyakinan mereka, pokok akidah, yaitu beriman kepada Allah dengan semua sifat-sifatnya yang tersebut dalam Quran dan sunnah. Ini pertama, itbat sifat. Yang kedua, tidak menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Yang ketiga, tidak menyelewengkannya kepada makna-makna lain. Yang keempat, tidak mempertanyakannya dengan kaif. Wala yukayyifunahu bikaifin. Syekh Rabi' hafizahullah di dalam syarahnya berkata, qala Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, qultu wabillahi taufiq ila akhirih. Yubayyin lana al-muallif rahimahullah madhhab ahli al-hadis. Di sini muallif menegaskan, menjelaskan prinsip ashabul hadis. Alladzina wasafahum bi annahum al-mutamassikuna bil kitab was sunnah, yaitu golongan yang disifati dengan satu sifat, yaitu berpegang dengan kitab dan sunnah. Sehingga tidak cukup hanya dengan nama. Imam As-Sabuni berkata bahwa ashabul hadis kan begitu. Ternyata ada beberapa kelompok organisasi namanya ashabul hadis. Tapi ahli bid'ah. Bagaimana? Apa itu yang dimaksud? Bukan. Bukan mereka. Sehingga kata Syekh Rabi' bahwa Imam Abu Uthman As-Sabuni setelah menyatakan inna ashabal hadis, beliau jelaskan siapa ashabul hadis. Al-mutamassikin bil kitabi was sunnah, yaitu mereka-mereka yang berpegang dengan kitab was sunnah, itu ashabul hadis. Tidak cukup hanya dengan nama. Maka kata beliau, kata Syekh Rabi hafizahullah, falaysa kullu man intama ila al-hadis yakunu ala aqidatihim. Maka tidak mesti orang yang menisbatkan dirinya kepada hadis, saya ahlul hadis, atau kepada sunnah, saya ahlu sunnah. Tidak mesti ala aqidatihim. Tidak mesti kalau mereka itu ternyata akidahnya sama. Wa innama huwa yadhkur naw'an khassan. Beliau hanya menyebutkan satu golongan saja yang dijuluki ashabul hadis karena mereka berpegang dengan hadis, bukan karena organisasinya namanya ashabul hadis, bukan. Bukan karena kelompoknya bernama itu, bukan. Tetapi karena mereka benar-benar berpegang dengan hadis. Al-mutamassikin bil kitabi was sunnah, yaitu yang berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis. mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam, berpegang dengan Quran dan sunnah, sunnah Rasulullah SAW dalam aqaidihim, dalam akidah mereka. Wa manahijihim, manhaj mereka. Wa ibadatihim, dalam ibadah mereka. Wa talaqqihim, dan dalam cara belajar mereka. Wastidlalihim, dan dalam cara pengambilan dalil mereka. Khairuddin a'azakumullah. Dirincikan oleh Syekh Rabi hingga jangan muncul para pengaku-pengaku ahlus sunnah, pengaku ashabul hadis, tetapi ternyata dalam keadaan mereka akidahnya saja tapi manhajnya tidak, atau manhajnya saja akidahnya tidak, atau ibadahnya saja manhajnya tidak, atau sebaliknya. Dijawab oleh Imam Ahmad, illam yakun ashabul hadis fala adri manhum. Kalau bukan ashabul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Karena fi sahah, di medan dakwah ketika itu, yang ada kelompok Mu'tazilah yang didukung oleh penguasanya ketika itu, yang sampai menangkap, memukul, mencambuk, menyiksa ahlus sunnah. Kelompok yang lain sufi. Kelompok yang lain begini dan begitu. Yang masih tegak di atas kebenaran ketika itu, mereka yang mencari hadis, meneliti hadis, memeriksa mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, kemudian dipegang kuat-kuat yang sahihnya. Kata Imam Ahmad, kalau bukan mereka, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Artinya ashabul hadis yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan kalimat la tazalu min ummati, akan selalu ada ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi mansurun, akan selalu ada satu kelompok di umatku yang tegak di atas kebenaran, yang selalu ditolong oleh Allah Ta'ala. Siapa kalau bukan ashabul hadis? Ada yang lain? Khonifidina azakumullah. Lihat, siapapun kawan atau lawan mengakui kemenangan ashabul hadis. Apa buktinya? Buktinya kelompok ahlul bid'ah apapun kalau bicara tentang hadis sahih, sahahahu al-Albani. Hadis Bukhari, sahih Bukhari. Kenapa? Pengen diterima. Maknanya mereka akui bahwa pemegang hadis-hadis sahih itu mereka. Sehingga selalu mereka bawakan, ini sahih Bukhari, ini sahih Muslim dan sebagainya. Artinya sudah diakui oleh kawan dan lawan bahwa mereka memegang hadis yang sahih, mereka berada di atas kebenaran ila akhirih. Walhamdulillah rabbil alamin. Qala, dikatakan, yubayyin lana madhhab haula. Setelah dijelaskan ashabul hadis, maka diterangkan oleh beliau madhhabnya. Madhabnya para ashabul hadis yang dikatakan zahirina alal haq, yang dikatakan mansurun, apa akidah mereka? Kata Imam Al-Sabuni, akidah mereka adalah yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah, yaitu mengakui, mempersaksikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yuhibbuhum wa yujilluhum wa yahtarimuhum. Imam Abu Utsman As-Sabuni memuliakan mereka, mencintai mereka, meninggikan mereka para ashabul hadis dengan doa. Hafizallahu ahyahum. Semoga Allah menjaga yang masih hidup. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada yang telah wafat. Wa rahima amwatahum. Hafidhallahu ahya'ahum. Wa rahimallahu amwatahum. Liannahu kana fi asrihi ulama'ul hadith. Al-mutamassikuna bil kitab wa sunnah. Kathirun. Karena di zaman beliau masih banyak ashabul hadis yang masih hidup, yang benar-benar berpegang dengan kitab dan sunnah. Banyak. Dan ada pula mereka-mereka yang telah wafat di masa-masa sebelum beliau. Maka disebutkan kedua-duanya dan didoakan kedua-duanya. Yang masih hidup didoakan dengan penjagaan, yang telah wafat didoakan dengan rahmat. Ahlul hadis alladzina hadza sya'nuhum yad'u lahum biqaulihi hafizallahu ahya'ahum. Ahlul hadis yang seperti itu sifatnya, yang mutamassikin bil kitabi was sunnah, yang dalam keadaan mansurun, yang zahirina alal haq, didoakan. Hafizallahu ahya'ahum. Apa maknanya hafizah? Ketika mengatakan Syekh Rabi hafizahullah atau Syekh Fulan hafizahullah, maknanya sabbithum ala dinihim. Ya Allah, mantapkan dia di dalam agamanya. Wa hafizahum minal inhiraf, dan jagalah beliau dari penyimpangan. Wa hafizahum min kulli anwa'is syarr, dan semoga dijaga dari segala macam kejelekan-kejelekan, wal fitan, dan fitnah-fitnah. Wa rahimallahu amwatahum, dan semoga Allah berikan rahmat kepada yang telah wafat. Sebagaimana sunnahnya mendoakan yang telah wafat dengan rahmat. Rahimahullah. Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah dia. Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu'anhu. Doa rahmat untuk orang yang telah wafat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka doa ini di samping betul-betul menginginkan agar gurunya, syekhnya, ulama'nya dijaga oleh Allah, diberi perlindungan oleh Allah, juga terkandung di dalamnya bahwa kita ini dalam keadaan memiliki kesadaran bahwa gurunya manusia. Bisa berubah kalau kita tidak doakan. Kan begitu. Mungkin saja terjadi inhiraf. Maka kita takut dan kita khawatir, jangan sampai guru kami menyimpang sesat. Semoga Allah menjaga Ustaz Fulan. Hafizullah Ustaz Fulan. Hafizullah Ustaz Fulan. Ini penting. Jangan seperti mereka. Hizbiyun dan Ahlul Ahwa. Yang kalau sudah kagum dengan gurunya, lupa dengan itu. Sehingga dikultuskan dengan pujian yang berlebihan. Padahal yang lebih penting adalah doakan hafizahullah. Hafizahullah. Karena cintanya kita kepada beliau, kita berharap beliau jangan sampai terkena fitnah. Jangan sampai tiba-tiba berubah. Jangan sampai tiba-tiba berpaling dari para ulama. Betapa banyak masyaikh yang tadinya dielu-elukan, diangkat syekh, syekh, ahli sunnah, imam, imam. Tiba-tiba berubah. Ada atau tidak ada? Sangat. Ada. Karena yang namanya manusia yang masih hidup, la yu'man alaihi al-fitnah. La yu'man alaihi al-fitnah. Tidak aman dari fitnah. Disinilah rahasianya. Kenapa kok doanya hafizahullah? Kenapa tidak doa yang lain? Karena kita berharap beliau tidak terkena fitnah, tidak berubah, tetap istiqamah di atas kitab wa sunnah, tetap terjaga di atas tauhid, tetap terjaga di atas manhaj salaf ila akhirih. Tayyib. Golongan yang didoakan oleh Imam As-Sawbuni ini, ashabul hadith. Ma hiya aqidatuhum? Apa akidah mereka? Qala yashhaduna lillahi bil wahdaniyah. Pertama dikenalkan oleh Imam As-Sawbuni bahwa mereka mempersaksikan untuk Allah dengan keesaan. Li'annahu huwal wahid. Karena dialah Allah satu-satunya. Al-ma'bud, sesembahan. Al-wahid fi rububiyyatihi, la syarikalah. Allah lah satu-satunya yang memiliki sifat rububiyyah dan tiada yang lain. Wahidun fi dzatihi, dan esa satu-satunya zat yang tidak ada yang seperti itu. La syabiha lahu, enggak ada yang menyerupainya. Wahidun fi sifatihi, dan juga esa satu-satunya dalam sifat-sifatnya. Enggak ada yang menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai. La syabiha lahu wa la syarika lahu wa la samia. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sepadan, enggak ada yang sami, sami itu sama. Tidak ada yang sama. Dan tidak ada pula yang setimbang, seimbang, setanding, enggak ada. La nidda lahu, tidak ada nid baginya. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka karena Esa dalam rububiyahnya, karena satu-satunya dalam uluhiyahnya, karena satu-satunya dalam zatnya, karena satu-satunya dalam sifatnya, maka dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Karena secara rububiyah hanya Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi, yang bisa mengatur alam semesta, yang menakdirkan, yang menentukan. Semua itu hanya satu-satunya yang berkuasa, Allah SWT. Sifat-sifatnya hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, yang tidak memiliki kekurangan apapun. Zatnya hanya Allah saja, tidak ada zat lain yang seperti itu. Maka dilanjutkan, oleh karena itu dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Berarti satu-satunya dalam uluhiyah. Wahdahu al-mustahiq lil-ibadah. Wal-ibadah maknanya at-tadallul wal-khudu'. Yang namanya ibadah ada lughatan, ada istilahan. Lughatan dari kata abada, abdun, budak, memperbudak diri, yaitu merendah dan tunduk. Khudu' wa-tadallul, itu lughatan. Wastilahan, wastilahan tunduk kepadanya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, beramal bimuqtada, mengamalkan semua yang diridhoinya, meninggalkan apa yang tidak diridhoinya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Nama yang mencakup seluruh amal perbuatan yang lahir maupun yang batin yang diridhoi oleh Allah SWT. Maka ibadah adalah ketundukan seorang hamba kepada Allah SWT dengan kecintaan kepadanya, dengan berharap kepadanya, dengan bergantung kepadanya, bertawakal kepadanya. Wasair asnafi ma yutaqarrabihi ila Allah, dan lain-lainnya dari perkara-perkara yang dengan itu seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Langsung jatuh. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah. Waqad arafaha Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sudah mentakrif, mendefinisikan. Bi anna al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah. Apakah ucapan ataupun perbuatan? Apakah yang lahir, yang tampak, yang zahir, ataupun yang batin. Kalau itu dicintai oleh Allah, maka itu ibadah. Karena ibadah itu, kita menghambakan diri kepadanya, merendah di hadapannya, mentaati seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Maka kalau ada sesuatu dari ucapan diridhoi, itu ibadah. Kalau diniatkan karena Allah, itu ibadah. Perbuatan, sekecil apapun, kalau diridhoi oleh Allah, maka itu ibadah. Maka yang namanya amal, ibadah, walaupun imatatul adha anit tariq, walaupun menyingkirkan gangguan dari jalan, itu jadi ibadah. Kalau niatnya karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahum yu'minuna biwahdaniyatillah, maka ashabul hadis beriman dengan keesaan Allah. dari sisi rububiyahnya dan uluhiyahnya dan asma dan sifatnya. Fayuwahhidunahu fir rububiyah, maka mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, bahwa dialah Allah yang menciptakan satu-satunya, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala urusan-urusan di alam semesta ini, fi hadzal kaun ila akhir sifatir rububiyah, dan lain-lainnya yang terkandung dalam sifat rububiyah. Dan juga mengesakan Allah di dalam sifat-sifatnya. Fala syarika lahu fi ayyi sifatin, maka Allah tidak memiliki sekutu dalam sifat apapun, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam seluruh sifat-sifatnya, la syabiha lahu, enggak ada yang menyerupainya. Wala niddalahu, enggak ada yang sepadan dengannya. Wa annahu wahidun fi af'alihi la yusyarikuhu ahad fi af'alihi, bahwa Allah satu-satunya yang Maha Esa dalam perbuatan-perbuatannya, tidak ada yang menyekutukannya, tidak ada yang mengiringinya, enggak ada yang bersama seperti Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Qala ta'ala, wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhid walada wa lam yakun lahu syarikum fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhul wa kabbirhu takbira. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 111, katakan segala puji bagi Allah yang tidak mengambil seorang anak pun, yang tidak menjadikan seorang anak pun. Wa lam yakun lahu syarikun fil mulk, dan tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya. Walam yakun lahu waliyun minadzul, dan juga tidak memiliki pendukung, penolong karena dzul, tidak. Wa kabbirhu takbira, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya. Demikian pula ayat Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Katakan, dialah Allah yang Esa. Allah lah tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sekufu dengannya. Walam yakun lahu kufwan, yang sekufu, tidak ada. Demikian pula ayat Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir, tidak ada yang serupa dengannya satu pun, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Atau ayat Allah dalam surat Adz-Dzariyat, Allahu khaliqu kulli syai, Allah lah pencipta segala sesuatu. Apa ada yang seperti Allah bisa menciptakan segala sesuatu? La ilaha illallah, enggak ada yang mencipta selain Allah taala. Enggak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, kata Allah. Sesungguhnya Allah pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Dalam surat Adz-Dzariyat. Wastanadu ila hadhihi al-ayat wa amsalaha fi tauhidillah. Maka sahabul hadis berpegang dengan ayat-ayat ini, sehingga mereka mempersaksikan keesaan Allah dalam rububiyahnya dan juga dalam uluhiyahnya dan dalam asma dan sifatnya. Wa itsbatu rububiyyatihi 'alal wajhil la'iq bihi, dan menetapkan sifat rububiyah Allah dari sisi yang memang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya, ala wajhil la'iq bihi, yang sesuai dengan keagungannya. Diiringi selalu dengan kalimat al-la'iq bihi, al-la'iq bihi. Agar jangan sampai ada seseorang yang menafsirkan satu makna dari lafaz-lafaz sifat kepada makna yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Sehingga selalu diiringi al-la'iq bihi, yang pantas baginya. Kadang-kadang seorang membaca dalam Al-Qur'an sifat-sifat Allah. Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam. Allah murka kepada mereka, Allah marah kepada mereka. Tiba-tiba ada yang terpikir marah. Mukanya merah, otot lehernya keluar, matanya melotot, ucapannya, suaranya keras. Hati-hati, astagfirullahaladzim. Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka marahnya pun tidak sama dengan apa yang kamu bayangkan terhadap makhluk-makhluknya. Tidak pantas. Itu bukan sesuatu yang pantas bagi Allah. Allah na'am memiliki sifat marah. Maktubun fil Quran. Tertulis dalam Quran. Allah memiliki sifat mencintai. Ada dalam ayat dan hadis. Tetapi Allah mencintai dengan Allah marah. Apakah seperti makhluk? Kalau mencintai, jadi buta tuli bisu. Tidak bisa melihat kejelekan. Ainur ridha an kulli aibin kalilah. Wa ainus sukhti tubdil masawiya. Mata yang cinta, mata yang ridha, tidak bisa lihat kejelekan. Semuanya baik. Tapi kalau mata yang marah, semuanya jelek. Kebaikan, paling-paling itu riya. Itu makhluk yang bodoh dan lemah. Sehingga kalau sudah cinta, buta. Cinta itu buta, kata mereka. Allah kok cinta? Maka cinta kan buta. Berarti Allah astagfirullah. Ghairul layak billah. Tidak layak bagi Allah SWT. Bukan itu. Allah mencintai hambanya yang mukmin. Allah mencintai hambanya yang saleh. Allah mencintai para anbiya. Dan Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta pada mujahidin yang berperang di jalannya dengan berbaris rapi seperti bangunan yang kokoh. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai sabirin, orang-orang yang sabar. Tetapi bukan cinta yang kalian bayangkan tadi, cinta buta itu tadi. Beda. Seperti itu juga marah. Tidak sama marahnya Allah dengan marahnya makhluk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Syekh Rabi hafizahullah, kita mengimaninya dengan sisi yang pantas baginya, bagi Allah Ta'ala. Kita mengimani sifat-sifatnya, juga mengimani dengan sifat-sifat yang memang pantas baginya, yang layak baginya. Kalau disebut tangan-tangan yang sesuai dengan keagungan Allah, bukan tangan yang lemah seperti tangan kita ini. Tidak sama dengan tangan-tangan makhluk. Ketika dikatakan mata Allah, tentunya mata Allah SWT yang maha sempurna, yang memang pantas baginya, yang layak bagi keagungan Allah SWT. Yang tidak sama dengan mata-mata makhluk yang lemah terbatas ila akhirnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka la syarika lahu fi kulli dzalik. Maka Allah enggak ada sekutu baginya, enggak ada yang menyamainya dalam semua itu tadi. Dalam rububiyahnya enggak ada yang seperti Allah. Dalam sifat-sifatnya enggak ada yang seperti Allah. Wala syabiha wala nidda. Wala samia, wala kufwa. Tidak ada yang sepadan, tidak ada yang standing, tidak ada yang sama. Wala nasir, wala zahir. Dan Allah tidak butuh penolong. Allah tidak butuh pendukung. Fata'alallahu amma yaqulul munharifuna wal mulhidun. Maka sungguh maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh para munharifin. Maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh para mulhidin. Fi ayyi naw'in min anwa'il wahdaniyah. Dari sekian jenis-jenis wahdaniyah. Wahdaniyatul rububiyah, wahdaniyatul uluhiyah, wahdaniyatul asma wa sifat. Semoga Allah maha suci. Atau dikatakan Allah SWT maha suci. Dan semoga kita selamat dari ucapan-ucapan mulhidin. Maha suci Allah dari ucapan mulhidin. Semoga kita diselamatkan dari ucapan-ucapan para munharifin. Karena munharifin, kalimat-kalimatnya selalu baina ifrat wa tafrit. Yang satu golongan menolak. Masa Allah punya tangan? Tidak mungkin. Nanti seperti makhluk, betapa lemahnya ila akhirnya. Allah marah? Marah. Tidak mungkin. Menolak. Allah tidak punya sifat itu tadi. Yang sebaliknya menyatakan dengan tasybih. Marah. Ya Allah betul-betul marah seperti kita marah. Astagfirullah. Ya tidak sama. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Amma yaqulun. Uluan kebira. Semoga kita diselamatkan dari ucapan-ucapan yang syaraf. Qala. Selanjutnya berkata Imam Musawwibuni rahimahullah, walil rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam birrisalah wan nubuwah. Walil rasul jarun majrur muta'alliqun bifi'l yashhadun. Pertama yashhaduna lillahi bil wahdaniyah. Kemudian wawul ataf walil rasul, artinya yashhaduna lil rasul, dan juga mempersaksikan untuk rasul birrisalah wan nubuwah, yaitu mengimani kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Wan nubuwah asmal minar risalah, dan kenabian itu lebih lengkap atau lebih mencakup daripada risalah. Min haitsul ashkhas, dari sisi orang-orangnya. Fal anbiya'u kuthur war rusul minhum wa naw'un minhum. Yang asmal adalah nubuwah, kenabian. Maknanya asmal mencakup. Jadi kalau kita gambarkan diagramnya, lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran kecil. Maka lingkaran besar inilah an-nubuwah, kenabian. Di dalamnya ada lingkaran kecil, rusul, para rasul. Sehingga maknanya adalah bahwa rasul mesti nabi, karena lingkaran itu di dalam lingkaran kenabian. Tetapi nabi belum tentu rasul. Begitu maknanya. Sehingga dari sisi ashkhasnya yashmul, justru lebih mencakup karena semuanya nabi. Fal anbiya'u kuthur, maka yang namanya nabi semuanya disebut nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rusul adalah naw'un minhum, sedangkan rusul sebagian dari para anbiya itu sebagai rasul. Walakinnahum yamtazuna 'alaihim bi annahum kullifu bi tablighil wahyi alladhi awhaahu Allah ila man khalafa min a'da'illah tabaraka wa ta'ala. Hanya saja para rasul dalam keadaan mereka memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu mereka mendapatkan taklif, tugas untuk menyampaikan wahyu. Alladhi awhaahu Allahu ila man khalafa min a'da'illahi tabaraka wa ta'ala. Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi." Tidaklah kami utus seorang rasul pun dari sebelum engkau kecuali kami beri wahyu. Anahu la ilaha illa ana fa'budun. Wal anbiya yunabbi'uhum Allahu war rusul kadzalika yunabbi'uhum Allah. Lakin yamtazuna bi annahum yursiluhum Allah ila a'da'il mukhalifin. Berarti nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Rasul-rasul juga mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Hanya saja para rasul diberi tugas oleh Allah SWT untuk menyampaikan kepada musuh-musuh Allah SWT dakwah ini, risalah ini. Al-mukhalifin, yaitu para musuh-musuh Allah yang menyelisihi. Fayuballighunaha ma ursilu bih. Maka mereka menyampaikan apa yang didapatkan dari Allah kepada seluruh manusia, termasuk kepada musuh-musuhnya. Wal anbiya, sedangkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam fil ghalib yattabi'una syari'ata man qablahum. Sedangkan para anbiya biasanya mereka hanya mengikuti syariat yang sebelum mereka, hanya melanjutkan. Qul inna a'udzubikumullah. Dan ini diantara pendapat kedua tentang perbedaan nabi dan rasul. Tadi sepertinya Syekh Hafizahullahu taala menyatakan bahwa kalau rasul diberi tugas untuk menyampaikan, sedangkan nabi mendapatkan wahyu tapi tidak diberi tugas seperti itu. Sedangkan pendapat yang lain menyatakan bahwa rasul membawa syariat baru yang ditugaskan untuk disampaikan kepada manusia. Sedangkan para anbiya mendapatkan wahyu tapi mereka tidak mendapatkan syariat baru, mengikuti syariat nabi yang sebelumnya sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh. Fil ghalib, umumnya para anbiya yattabi'una syari'ata man qablahum, hanya mengikuti syariat yang sebelum mereka. Nabi Harun mengikuti syariat Nabi Musa. Beberapa anbiya mengikuti syariat Nabi yang sebelumnya. Ila akhirnya. وَيَعْمَلُونَ بِهَا وَيُبَلِّغُونَهَا. Anbiya Bani Israel banyak, tapi mereka mengikuti syariat yang diajarkan atau yang telah diterapkan atau telah diajarkan oleh Nabi Musa AS. يَعْمَلُونَ بِهَا يُبَلِّغُونَهَا وَيَأْمُرُونَ بِهَا. Maka para nabi pun menyampaikan, para nabi pun menyuruh, beramar ma'ruf menahi munkar, tetapi dengan apa yang sudah didapat dari nabi sebelumnya. Wa yattabi'unahum wa la yukallifuna bitabligh a'da'illahi al-mukhalifin, tetapi tidak mendapatkan taklif untuk menyampaikan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala para mukhalifin. Nabi Musa disuruh untuk menyampaikan kepada Fir'aun. Datangi Fir'aun, sampaikan kepadanya. Nabi Ibrahim disuruh untuk menyampaikan kepada Namrud. Demikian pula para anbiya disuruh untuk menyampaikan kepada mereka-mereka yang memusuhi para anbiya yang sebelumnya. Wa hunaka tafriqat bainar rusul والنبي بين الرسول والنبي منها قولهم المشهور. Kata beliau, memang banyak atau memang ada beberapa pendapat-pendapat, tafriqat, perbedaan-perbedaan antara nabi dengan rasul. Di antaranya ucapan yang terkenal, ar-rasul man auha ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Salah satu pendapat yang masyhur bahwa rasul yang diberi wahyu dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan nabi diberi wahyu dengan satu syariat tetapi tidak disuruh untuk menyampaikannya. Masyhur, tapi masyhur belum tentu benar. Masyhur belum tentu benar. Kata Syekh, hadza laisa bi sahih. Ini tidak benar. Mengapa? Tidak mungkin ada seorang nabi tidak disuruh menyampaikan. Tidak mungkin. Fainal anbiya yuballighuna fil jumlah, karena para anbiya selalu menyampaikan apa yang didapatnya dari kebenaran. Lakin lam yukallifu bidakwatil kuffar, tetapi sebagian mereka tidak diperintah untuk menghadapi orang-orang kafir, tidak diperintah untuk menyampaikannya kepada orang-orang kafir dan tokoh-tokoh kuffar. Wa innama yuballighuna atba'a syari'atin muayyanah, hanya disuruh untuk menyampaikan pada pengikut-pengikut syariat tertentu saja. Mithal Bani Israel, seperti Bani Israel. Kathura, mereka banyak. Fihimul anbiya, di tengah-tengah mereka ada para nabi alaihimus salatu wassalam. Lakin ma kanu yursaluna ila ghairi Bani Israel, tapi mereka tidak disuruh untuk menyampaikan selain kepada Bani Israel saja. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah katakan, inna anzalna At-Taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Kami menurunkan Taurat, di dalamnya ada huda, ada nur, yang para nabi menghukumi dengannya, dengan Taurat, kepada orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan Yahudi. Lihat, disampaikannya kepada siapa? Menghukumi siapa? Menghukumi alladzina amanu, alladzina aslamu, lilladzina hadu, kepada orang-orang Yahudi saja. Ini perbedaannya. Wa hadhihi faidatun min kalam Syekh Islam, dan ini faedah dari kalam Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa fiha tawassu', lakin hadza khulasatu kalamih. Di sana ada pembahasan yang panjang lebar, luas. Hanya saja ini ringkasannya. Ringkasan apa yang didapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala an-nabiyyu huwa alladhi yunabbi'uhu Allahu wa huwa yunabba' bima anba'ahu Allah bihi. Fa in arsala ila man khalafa amra Allah liyuballighahu risalatan min Allah ilayhi fa huwa rasul. Wa amma idza kana innama ya'mal bi syari'atin qablah wa lam yursal ila ahadin yuballighahu 'anillahi risalatan fa huwa nabiyyun wa laysa bi rasul. Kata beliau, kata Syekhul Islam, nabi adalah yang diberi berita oleh Allah, yang diberi wahyu. Kemudian dia memberitakan apa yang diberitakan kepadanya, menyampaikan apa yang diberitakan kepadanya. Kalau diutusnya kepada satu kelompok orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, liyuballighahu risalatan min Allah, agar dia sampaikan sebagai risalah dari Allah, maka dia rasul. Wa amma idza kana innama ya'mal bi syari'atin qablah, kalau dia hanya mengamalkan syariat yang sebelumnya dan tidak diutus kecuali untuk menyampaikan kepada orang-orang yang sudah mengikuti nabi sebelumnya, maka itu nabi, bukan rasul. Tergambar? Sama-sama dapat wahyu, sama-sama menyampaikan. Sama-sama dapat wahyu, sama-sama menyampaikan. Hanya saja kalau menyampaikannya kepada musuh-musuhnya dengan syariat yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka ini rasul. Tetapi kalau dia menyampaikan pada orang yang sudah masuk Islam saja, atau kepada orang-orang di sukunya saja, mengingatkan kembali apa yang sudah ada dari nabi sebelumnya, kan dia menyampaikan juga, maka ini nabi. Mudah-mudahan tergambar perbedaan ini. Wa fi khilal kalamihi at-tawil ihtajja ala hadha at-tafiq biqaulillah, dan dengan pembahasan panjang lebar dari Syekhul Islam rahimahullah dalam masalah pembedaan antara rasul dengan nabi, dibawakan dalil dari ucapan Allah tabaraka wa taala, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi faqala min rasulin wala nabiyyin faghayara bainar rasul wa bainan nabiy. Ayat ini menyatakan, tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun, tidak pula seorang nabi pun. Ini isyarat bahwa nabi bukan rasul. Maaf, bahwa rasul bukan nabi. Kalau Nabi Naz, rasul bukan nabi, nabi bukan rasul, ada perbedaan antara keduanya. Rasul bukan nabi, nabi bukan rasul, perbedaan. Kalau sama, enggak akan disebutkan rasulun wala nabi. Tidak rasul, tidak pula nabi. Berarti rasul dengan nabi berbeda. Baik. Maka ayat ini kata Syekh Rabi Hafizahullah memberikan kepada kita faedah bahwa rasul berbeda dengan nabi. Wa nabi berbeda dengan rasul. Faghayara bainar rasul wa bainan nabi, dalam ayat ini dibedakan antara rasul dengan nabi. Fa'tamada rahimahullah fi hadha at-tafsir ala nass hadhihi al-ayah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersandarkan dengan ayat ini kemudian membedakan apa perbedaannya rasul dengan nabi. Karena sebagian orang mengatakan sama. Rasul ya nabi, nabi ya rasul. Dengan alasan secara makna lafaz juga sama, rasul artinya yang diutus, nabi yang mendapatkan wahyu. Sama saja. Qul inna a'udzubikumullah. Ternyata di sini dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa ma arsalna min qablika min rasulin. Harusnya cukup kalau sama. Tetapi karena berbeda, Allah katakan wala nabiyyin. Tidaklah diutus dari sebelum engkau seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi pun, menunjukkan adanya perbedaan. Wa ta'arrada Syekh Al-Albani rahimahullah marratan li hadhihi al-qadhiyah fi ad-dars min ad-durus. Syekh Al-Albani pernah dihadapkan pada masalah ini satu kali ketika beliau menyampaikan pelajaran. Faqala kaifa la yuballighun? Bagaimana mungkin seorang nabi tidak menyampaikan? Al ajaiz ma'murun bitabligh, fa kaifa bil anbiya? Kata Syekh Al-Albani, ajuz, orang-orang tua, renta, orang-orang yang lemah, yang pas-pasan ilmunya, disuruh untuk menyampaikan. Bagaimana mungkin nabi enggak disuruh menyampaikan? Ya ikhwan fillah, na'azakumullah. Masyhur belum tentu benar. Hati-hati. Jangan pakai hitungan demokrasi. Yang banyak suaranya berarti benar. Ayo kita hitung suara siapa yang banyak berarti benar. Sehingga qala jumhur ulama, berkata kebanyakan ulama, sebentar. Kita butuh mana yang rajih, bukan membutuhkan mana yang banyak. Ternyata jumhur menyatakan perbedaan nabi dengan rasul, kalau rasul itu mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan, kalau nabi mendapatkan wahyu tapi enggak diperintahkan untuk menyampaikan. Kata Syekh Al-Albani, kaifa la yuballighun? Bagaimana mungkin para nabi tidak menyampaikan? Ala ajaiz ma'murun bitabligh, fakaifa bil anbiya? Ajus saja orang-orang renta, orang-orang tua, orang-orang lemah disuruh untuk menyampaikan. Apalagi para anbiya alaihimus salatu wassalam. Lakin tablighuhum innama yuballighuna risalata man qablahum. Lihat kata Syekh Al-Albani. Tetapi kalau para nabi menyampaikannya, menyampaikan apa yang sudah didapat dari nabi sebelumnya, tidak dengan ajaran baru. Itu perbedaannya. Kalau rasul dengan ajaran baru yang berbeda dengan apa yang sudah ada pada nabi sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Wa ya'rifuna rabbahum bisifatihi allati nataqa biha. Dan mereka mengenali Rabb mereka dengan sifat-sifatnya. Allati nataqa biha wahyuh wa tanziluh. Dan ashabul hadis mengenali Rabb mereka dengan sifat-sifatnya yang diucapkan di dalam wahyunya dan tanzilnya, atau dipersaksikan dengannya oleh Rasulnya SAW sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih, atau dinukil dalam nukilan-nukilan hadis oleh para udulul thiqat, orang-orang yang jujur terpercaya. Wa yuthbituna lahu azza wa jalla minha ma athbata li nafsihi, dan menetapkan untuk Allah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri dalam kitabnya dan melalui lisan rasulnya. Ini ucapan As-Sabuni. Kata Syekh Rabi'ah hafizahullah, ya'ni la yaslukuna masalik ahli al-bid'ah. Ya'ni yang dimaksud bahwa ashabul hadis tidak menjalani jalannya ahlul ahwa, tidak menjalani jalannya ahlul bid'ah dalam menetapkan sifat-sifat Allah, yaitu dengan akal-akal mereka yang dhalalah. Kama yaf'alul Jahmiyah wal Mu'tazilah wal mutakallimun, seperti yang dilakukan oleh Jahmiyah, oleh Mu'tazilah, ataupun oleh para ahlul kalam. Khassa thumma amma, mengkhususkan kemudian mengumumkan, menyebut yang khusus kemudian menyebut yang umum. Jahmiyah wal Mu'tazilah wal mutakallimun. Jahmiyah itu termasuk di dalam ahlul kalam. Mu'tazilah juga termasuk dalam ahlul kalam. Asy'ariyah termasuk dalam ahlul kalam. Tetapi karena bisa jadi ada kelompok-kelompok baru yang namanya lain, tetapi sama cara berpikirnya dengan ashabul kalam. Al-mutakallimun, yaitu berpikir hanya dengan akalnya saja tentang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah itu begini, mungkin Allah itu begitu. Bisa jadi Tuhan kita itu berbentuk begini, begini, begini, begini. Fahadah caranya ahlul bid'ah. Dan jangan termakan dengan istilah-istilah mereka, yang kadang-kadang mereka membawa istilah bahwa makhluk ini memiliki dimensi. Ada dimensi dua, ada dimensi tiga. Dalam hitungan matematik, dihitung ada dimensi yang lebih dari itu. Tapi bentuknya tidak pernah terbayangkan oleh mereka. Mereka hanya bisa menyebutkan dua bentuk dimensi saja. Dimensi dua yang tergambar di gambar, tidak berbayangan. Dan yang dimensi tiga, yang ada bayangannya, titik. Nah, dimensi yang sekian ini apa? Bentuknya kayak apa? Maka mereka kemudian membahas, jangan-jangan jin itu dimensinya lebih dari tiga dan sekian. Mungkin malaikat itu gini, maka dimensi Allah berapa? Dibahas oleh mereka. Ini orang yang celaka. Orang yang lancang gegabah. Berbicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hukum-hukum makhluk. Yang kalian bahas, wahai manusia, adalah hukum-hukum makhluk. Maka jangan dibahas tentang Allah dengan hukum-hukummu. Jangan. Yang kamu dapatkan dari penelitian, yang kamu dapatkan dari berbagai macam eksperimen-eksperimen, itu jangan diterapkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, kesimpulannya, setelah kita mengadakan berbagai macam eksperimen, maka hasilnya adalah setiap benda apapun mesti dia akan menempati ruang dan memiliki masa. Ya, kamu pikirkan tentang makhluk saja. Tetapi ini tidak. Berarti kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tempat, berarti kayak makhluk. Berarti Allah tidak mungkin di mana-mana. Jadi di mana? Ya, tidak di mana-mana. Karena kalau ada di satu tempat, berarti menempati tempat. Berarti kayak makhluk. Kalau berbicara tentang Allah, buang itu. Pembahasan-pembahasan filsafat yang kamu dapatkan di kampusmu, jangan dipakai. Allah ada dan Allah maha tinggi di atas arusnya. Di atas seluruh makhluknya. Titik. Nanti dibahas lagi masanya berapa. Astagfirullahaladzim. Ada kelompok namanya kelompok Isa Bugis. Ya karena tokohnya namanya Isa Bugis. Isa dari Bugis. Dia mengatakan bahwasanya, astagfirullahaladzim, tentang Allah SWT itu adalah campuran sinar ini dengan sinar ini dengan sinar ini. Terpancar begini dan begitu. Dibahas sama dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata ujung-ujungnya mirip dengan Mu'tazilah. Karena ternyata dedengkotnya juga awam kampus. Awam kampus itu artinya dari sisi dunia mereka mahasiswa. Tetapi dari sisi agama nol. Tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Tetapi kok membahas masalah sifat Allah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Akhirnya mereka para mutakallimun menyimpang sesat karena berpikir tentang Allah dengan akal mereka sendiri, dengan filsafat, dengan ilmu kalam, dengan mantik. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Sabuni mengingatkan kepada kita semuanya dan seluruh kaum muslimin bahwa yang namanya ashabul hadid, yang akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan mansurun, yang dikatakan zahirina alal haq, yang dikatakan la tazal, akan terus ada ila yaumil qiyamah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenalinya dengan sifat-sifatnya yang ada dalam Quran dan yang ada dalam sunnah. Tidak ada sumber lain untuk mengenali Allah kecuali dua sumber ini. Karena tidak ada yang mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, enggak ada yang pernah melihat Allah azza wa jal kecuali Allah sendiri dan apa yang diberi wahyu atau siapa yang diberi wahyu oleh Allah. Itu yang tahu. Yang mengenali Allah, Allah sendiri. Dan yang diberi wahyu oleh Allah, yaitu Rasul. Maka enggak ada sumber lain untuk mengenali Allah kecuali dua sumber ini. Siapa yang ingin mengenali Allah dari sumber-sumber lain, maka dia pasti akan sesat. apakah dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan wisik, dengan wangsit, dengan apapun, akan sesat ujung-ujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan insyaAllah.